Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, insyaallah kita akan kembali untuk mengambil faedah dari kajian kita dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Dan kita sampai kemarin kepada Kitabul Buyu', bab yang membahas tentang masalah jual beli. Nah, kita masuk pada masalah berapa? Masalah Turabiyah. Baik, masalah. Nah, kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu rabi'atu al-khiyaru fil bay'. Masalah yang keempat tentang masalah khiyar. Atau sudah ini? Semua selesai. Sampai khiyar aib. Baik. Kita ulangi dari situ. Atau tidak, kita ulangi dari awal. Khiyar, ini hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad, disebut dalam istilah ilmu fiqh dengan al-khiyar, hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi akad, ima itu jual beli atau yang lainnya. Yang pertama diantara dari khiyar yang diberikan di dalam syariat adalah khiyarul majlis, hak pilih masih di majelis. Selama masih di majelis akad, maksudnya majelis di sini adalah masih saling ya tawar menawar atau na'am yang semisalnya, ini boleh untuk dilanjut, boleh untuk dibatalkan. Sebagaimana hadis dari Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Muttafaq alaih. Jual beli itu ada hak pilih selama belum berpisah. Maksud dari ma lam yatafarraqa, ini sudah terjadi transaksi dan mereka sudah berpisah ya, maka di sini enggak ada hak pilih. Sudah selesai akad dan mereka sudah berpisah. Ya, ini tidak ada hak pilih di sana untuk mengembalikan ya transaksi yang mereka lakukan tadi. Tidak ada. Kecuali nanti ada sebab yang lain yang bisa membatalkan jual beli tadi. Contoh misalkan ditipu atau ada aib ya, atau yang semisalnya. Jadi selama masih dalam masa-masa transaksi, masa-masa akad, maka boleh untuk memilih lanjut atau tidak. Nah, kalau sudah terjadi ya, uang diserahkan, barang dibawa, mereka berpisah, nah di sini sudah enggak ada khiyar lagi. Ya, yang punya barang tidak berhak untuk menukarkan uangnya karena itu sudah haknya orang. Yang punya uang juga tidak boleh untuk menukar barangnya karena sudah milik orang. Nah, nanti ada bab lain. Ya, kalau misalkan salah satu dari kedua belah pihak tadi menyesal, nah ini nanti ada bab yang disebut dengan al-iqalah, ya mengembalikan uang atau mengembalikan barang yang mereka sudah ya apa namanya selesai dari transaksi. Ini termasuk daripada akhlak seorang muslim. Jadi ketika kita melihat si pembeli ini menyesal, maka boleh kita kembalikan uangnya. Atau misalkan kita melihat si penjual ini menyesal karena sebab dari berbagai macam sebab, kita boleh kembalikan barangnya. Ini bab iqalah. Tapi kalaupun tidak, enggak diambil, itu hak dia. Nah, atau pengen dijual dengan harga yang lebih dari dia yang beli awal, ini juga boleh. Ya, ini juga boleh karena sudah menjadi hak masing-masing. Ini khiyar majelis. Nah, dan ini insyaallah tanpa kita mengenal syariat pun ini terkadang memang sudah muta'arraf, ya, sudah saling mengerti masalah ini. Masih dalam masa-masa ya tawar-menawar, boleh dia mencari yang lain yang lebih murah, mencari yang lain barang yang lebih bagus, bahasa seperti ini. Tsanian, yang kedua, khiyar syarat. Khiyar yang dibarengi dengan syarat. Kalau ya seandainya ya ini bagus, dalam seminggu saya jadi beli. Atau kalau misalkan barang ini saya pakai sekian dan sekian rusak, saya kembalikan. Namanya syarat di sini. Saya mau beli barangmu ini dengan syarat sekian sekian. Nah, di sini pengadaan syarat di sini disebut dengan apa? Dengan khiyarus syarat. Kalau ada syarat berarti sah. Ya, jual beli tadi boleh ya untuk dilanjutkan. Kalau enggak ada syaratnya boleh untuk difasakh, dibatalkan. Contoh, an yashtari rajulun min akhar sayyaratan. Ada seorang laki-laki yang membeli dari orang lain sebuah mobil. Wa yaqulul mushtari, si pembeli berkata, li al-khiyaru muddata syahrin kamil. Ya, aku minta hak syarat untuk memakai mobil ini uji coba selama misalkan sebulan. Fa in taraja'a an syira' khilal asyhar falahu dzalik. Kalau misalkan dia melihat sesuatu kurang puas dengan mobil yang dia beli, ya, di antara jarak sebulan tadi, maka silakan, boleh. Wa illa, kalau tidak, misalkan selesai daripada waktu sebulan yang dia syaratkan, lazimahu syira'u as-sayyarah, maka ya dia wajib untuk membeli mobil tadi. Bi mujarrad intihai syahr, dengan sekedar hila apa selesainya bulan syarat tadi. Ini boleh ya, silakan. Ini boleh, silakan. Misalkan kita khawatir ketipu, misalkan beli motor, dicoba dulu. Ya, saya beli motormu tapi saya coba dulu seminggu. Ya, kalau tidak ada apa-apa, saya akan beli. Nah, kalau sudah selesai seminggu, ya harus. Ya, nggak boleh dia batalkan. Ya, nggak boleh dia batalkan. Tetapi kalau sebelum seminggu kemudian dia berubah pikiran, maka kembalikan. Kemudian dia bilang, saya nggak jadi beli. Nah, ini ketika ada sesuatu yang mengharuskan. Ini naam khiyar yang kedua. Khiyar yang ketiga, khiyarul aib. Khiyar hak pilih karena ada cacat. Hak pilih dalam mengembalikan atau meluluskan. Ya, contoh dia beli barang sampai di rumah cacat, boleh dia langsungkan. Ini dalam artian dia ridho, boleh. Atau dia tidak ridho, dia kembalikan. Atau dia minta ganti. Dalam artian cacat ini dia tukar dengan misalkan di ya rendahkan uangnya, di diskon, ini sah, tidak apa-apa. Kita ulangi dari situ. Thalithan khiyarul aib, khiyar hak pilih ya cacat barang. Wa huwa alladhi yathbutu lil mushtari idza wajada aiban fi sil'ah. Khiyar ini khusus pada si pembeli jika dia mendapati sebuah cacat pada barang yang dia beli. Lam yukhbirhu bihil ba'i', dengan catatan si penjual tidak mengabarkan cacat tadi. Ima dia tidak tahu ya, atau tahu atau ya lupa mengabarkan, atau dia na'am sembunyikan, maka nanti masuk pada khiyar tadlis. Nah, yang belum dikabarkan. Kenapa? Kalau seandainya sudah dikabarkan kemudian si pembeli tetap membeli, ya enggak ada hak pilih sampai rumah. Misalkan si penjual bilang ini motor, tapi ini sudah karatan jeruji-jerujinya. Ya, kalau kau mau silahkan beli, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dia mau beli. Nah, sampai rumah dia cuci ternyata karatan. Wah, ini kok karatan padahal dia sudah tahu. Kemudian dia nyesal, dikembalikan enggak boleh. Ya, karena sudah dari awal disampaikan kepada si ya pembeli dari si penjual bahwasannya barangnya tadi ada cacat sekian dan sekian. Ya. Kalau sudah dikabarkan maka tidak ada hak pilih bagi si pembeli dengan aib yang sudah dikabarkan tadi. Baik. Ini pun alhamdulillah tanpa sudah apa muta'arraf juga, saling ma'ruf di antara kedua belah pihak, kalau ada aib dikembalikan. Aw lam ya'lamil bai'u bihi, atau si penjual tidak tahu memang karena barangnya dalam ya kardus atau dalam wadah Watan kusu bisa babi hadal aib qimatus sil'ah, di mana akan berkurang dengan sebab cacat yang ada pada barang tadi harga barang. Maka sering kita dapati kalau barang ini cacat maka harganya setengah atau separuh atau diskon sekian persen. Wa yurja'u fi ma'rifati dzalika ila ahli al-khibrah, dan dikembalikan tentang masalah cacat pada barang ini kepada ahli al-khibrah, orang yang sudah berpengalaman. Minat tujaril mu'tabarin, dari para pedagang yang memang sudah ma'ruf. Ya, terkadang cacat ya yang sifatnya na'am biasa tidak dianggap sebagai aib. Ini maka nafid jual belinya. Nafid ini ya sah. Fama adduhu aiban thabata bihil khiyar. Apa yang mereka anggap cacat barang tadi sebagai cacat yang ya dianggap, maka ada padanya hak pilih. Wa illa fala, kalau tidak maka tidak. Misalkan lecet sedikit apa namanya catnya, maka tidak mempengaruhi, atau yang semisal dengan itu. Toi. Ini diantara daripada ya khiyar. Wa yathbutu hadzal khiyar lil mushtari. Ini hanya ada pada mushtari saja. Hanya ada pada siapa? Mushtari, si pembeli. Fa in syaa amdha al-bai'. Kalau dia ingin silakan dilanjutkan. Wa akhadha 'iwadal 'aib, dan dia minta ya ganti cacat tadi dengan diskon atau di lebih direndahkan. Wa huwal farqu baina qimati sil'ati sahihah wa qimatiha wa hiya mu'aibah. Yani harga yang selang, kalau ya sempurna maka harganya sekian, kalau cacat maka harganya sekian. Nah, selang ini boleh dia minta dari si penjual. Wa in syaa radda silah, kalau dia mau kembalikan. Wa staradda tsaman alladzi dafa'ahu ilal bai', dan minta dikembalikan harga barang yang dia telah serahkan kepada si penjual. Ya, boleh dia tukar barang yang lain, boleh. Ini juga penting. Ini bagi para pedagang untuk na'am mengetahuinya. Rabi'an khiyaru tadlis, yang keempat pilih karena ketipu. Ya, tadlis ini apa, penyamaran dalam maksud untuk ya melakukan barang tetapi menyembunyikan aib. Ini tadlis. Ini banyak sekali terjadi yang seperti ini. Wa huwa an yudallisal ba'i'u 'alal mushtari ma yazidu bihi tsaman. Ya, seorang penjual menyamarkan kepada si pembeli sesuatu yang bisa menambah dengannya harga barang tadi. Wa hadzal fi'lu muharramun, perbuatan ini haram hukumnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ghassana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka bukan dari kami. Rawahu Muslim. Mithaluhu, contoh. Ayyakuna indahu sayyaratan, ada seorang laki-laki memiliki mobil. Fiha uyubun kathiratun fi dakhiliha, yang mana mobil ini punya banyak cacat di dalamnya. Faya'madu ila idhariha bilaunin jamil, kemudian dia bersengaja untuk menampakkan mobil ini dengan warna yang cantik. Wa yaj'alu madharuha al-khariji barraqa, dia menjadikan pemandangan luarnya ini kilat. Hatta yakhda'a al-mushtari, sampai si pembeli ini tertipu. Bi annaha salimatun, bahwasanya mobil ini selamat. Fayashtariha, kemudian dia membelinya. Fa fi hadhihi al-halah yakunu lil-mushtari al-haq fi raddi sil'ah 'ala al-ba'i' wa istirja'u tsaman. Maka pada keadaan ini si pembeli punya hak untuk mengembalikan barang kepada si penjual dan meminta kembali uang yang telah dia bayarkan. Tapi kalau muamalah zaman sekarang itu memang dibangun di atas tipu menipu. Kalau zaman sekarang kita enggak akan mungkin bisa. Maka lebih baik di ya minta syarat. Saya persyarat ya, misalkan saya mau beli mobil ini tapi dengan syarat saya akan uji sebulan. Jangan diserahkan uangnya. Setelah sebulan selesai, bagus, bayar. Kalau misalkan dalam sebulan kita melihat ya berbagai macam ya kerusakan-kerusakan, maka kita sampaikan kepada yang punya sehingga enggak tertipu. Sekarang itu banyak seperti itu. Ya, beli motor bekas, mobil bekas, ya disangkanya bagus, dicat baru, padahal ini adalah cat-cat palsu. Bukan cat yang asli, kemudian harganya naik, ternyata dipakai seminggu sudah ya, rusak. Ini berhati-hati. Demikian juga kita, jangan sampai kita yudalis dalam menjual. Ya, karena muamalah seperti ini sudah merajalela. Kita terkadang menyengaja, kita tidak mau kalau ditipu, tapi kita suka menipu. Ya, misalkan jual sepeda atau jual motor, sudah karatan dia amplas, kemudian dia cat baru. Dia enggak ngomong sama si pembeli, ini cat baru, enggak ngomong, yang penting tampak mengkilat. Si pembeli menyangka ini cat asli yang masih bagus. Ini juga perlu kita sampaikan, yang seperti ini. Ini motor sudah cat-catan. Ya, sudah cat baru. Ini kita sampaikan dengan benar. Kita sampaikan dengan baik. Sehingga barokah. Nah, sehingga apa? Barokah. Beda kalau sifatnya yang sifatnya tabak, perkara yang sifatnya sepele. Misalkan karatan di jerujinya ini sepele. Ya, hilang catnya sedikit, ngeletek, ini enggak masalah. Ini tabak namanya. Sesuatu yang sifatnya hukum tabak maka enggak dianggap. Misalkan kita jual rumah, ada pondasi yang dimakan atau ada satu dari kayu yang dimakan rayap, ini enggak masalah. Nah, seperti ini enggak menipu karena emang tabak saja ini. Nah, kita jual keseluruhan. Tabak itu hanya sesuatu kecil yang mengikuti yang besar, tabak. Nah, jadi enggak punya hukum tersendiri. Nah, di sini ketika seseorang khiatadlis ini kalau zaman sekarang susah untuk kita praktekkan. Karena memang sekarang muamalah itu memang dibangun di atas tadlis semuanya. Ya, dibangun di atas apa? Tadlis. Saling tipu menipu, saling apa namanya mempercantik barangnya agar supaya harganya mahal. Padahal ya tidak seperti itu. Nah, khiatadlis dengan barang palsu beda ya. Disebutkan oleh para ulama tentang barang palsu ini ada beberapa bentuk. Ya, dia memalsu barang dengan merek yang sama tetapi dengan ya bahan yang berbeda dan di atas namakan merek yang terkenal, misalkan Nokia. Dia bikin casing Nokia palsu, bukan dari pabrik Nokia asli, kemudian dia labeli Nokia. Dijual dengan harga Nokia yang apa namanya? Asli. Nah, ini haram. Enggak boleh mangosana falaisa minna. Tetapi kalau dia bikin casing ya yang ya menyerupai Nokia dan pas dipakai tapi dia labeli dengan label yang lain ya bukan dengan Nokia. Thayyib dan harganya pun lebih rendah dari harga Nokia asli. Ya, dia katakan ini juga tiruan palsu, maka si fauzana fitahullahu taala ini tidak mengapa. Dengan catatan engkau jelaskan dengan baik. Ya, kalau misalkan ini enggak boleh, ini berat. Ya, semua itu hampir rata-rata saling tiru-meniru. Sekarang pakaian, yang asli misalkan pakaian seperti ini. Apa yang asli? Yang asli dari mana? Yang bikin siapa? Gampangnya yang bikin misalkan negeri Saudi. Nah, sekarang kita mau ikut-ikutan bikin kayak gini. Ini kira-kira kita meniru mereka apa kita bikin produk sendiri? Hah? Kira-kira niru apa bikin produk sendiri? Niru kan? Berarti ini apa? Tiruan. Kalau kita mutlak jual apa namanya barang tiruan, nggak boleh, kita nggak boleh jual seperti ini. Karena kita niru sekarang, niru siapa, niru dari produk mana. Nah, seperti itu yang diinginkan dengan barang tiruan yang tidak boleh untuk diperjualbelikan ya, sesuai dengan apa yang anda pahami dari fatwa Syekh Fauzan Hafidzahullah Ta'ala. Seperti itu, dia membuat produk ya bukan dari aslinya, dia bikin tiruannya tetapi dia labeli dengan label asli kemudian dia jual dengan apa misalkan menipu tadi, nggak boleh seperti ini. Tapi kalau dia membuat barang sendiri, walaupun sama tiruan, kita niru kan, semuanya saling tiru meniru. Ya, jual sari kurma juga yang ngawali siapa? Kalau kita bikin pada zaman ini, kita berarti niru siapa? Orang zaman dulu, berarti kita nggak boleh kan jualan kalau gitu? Boleh apa nggak boleh? Nggak boleh. Ya, peci juga sama. Ini tiruan semua. Yang asli mana? Mungkin ini produk Indonesia, padahal yang asli dulu produknya misalnya dari Saudi. Kita niru-niru di Indonesia. Nah, ini juga nggak boleh. Ini pada hakikatnya jual beli sekarang ini ya tiru meniru, enggak ada yang sifatnya asli. Tetapi yang diinginkan tidak boleh kita menipu, adalah ketika kita membuat sebuah produk, kemudian kita labeli dengan label yang sudah terkenal, sehingga apa, dengannya apa, harganya bisa mahal. Ini tidak boleh. Tidak mutlak tidak boleh jual barang tiruan. Tidak mutlak tidak boleh, tapi kita rinci dengan rincian ini. Nah, baik, ini khiyar tadlis, paham? Kalau zaman sekarang susah kita untuk mempraktekkan khiyar tadlis ini, karena semuanya saling menipu, yang beli juga menipu, yang jual juga apa, menipu sama-sama, sehingga ketika dikembalikan ya tidak bisa. Tapi apa yang terbaik adalah kita jelaskan, ya. Fa'in bayyana, kalau dia jelaskan dengan baik, burikalahuma fi bayihima, maka akan diberokahi pada ya jual beli keduanya. Wain ya kata mahu kata, kalau dia tutup tutupi dan dia berdusta, ya muhikot anhum anhu barokatihima, maka apa, akan dihapuskan barokah jual beli keduanya. Nah, jangan takut ya, enggak laku, tapi nah kita apa mengambil barokahnya saja. Nah, almas'alatul khamisah, syurutul bai', syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli. Yushtaratu li sihhatil bay' syurutul atiyah, ya, disyaratkan sahnya jual beli itu syaratnya harus terpenuhi. Di antaranya awalan yang pertama, at-taradi bainal ba'i' wal mushtari, saling ridha si penjual dan si pembeli. Ridha, si penjual ridha jual barang, si pembeli ridha membeli barang. Gambaran enggak ridha ini banyak, si penjual dipaksa, si pembeli terpaksa. Ya, ini juga gambaran apa tidak ridho. Yang seperti ini apa? Kalau sesuai dengan syarat yang pertama, tidak sah. Maka para ulama berselisih, orang yang terpaksa menjual sesuatu ini hukumnya bagaimana? Ya, misalkan kita terpepet, punya hutang. Kita hanya punya misalkan barang yang ya mau tidak moral, motor atau HP, kita jual terpaksa. Kira-kira kalau jual terpaksa itu ridho apa tidak ridho? Tidak ridho, terpaksa karena harus untuk bayar utang. Ini gimana hukumnya kalau orang menjual barang dengan terpaksa seperti ini? Ya, tapi kata para ulama yang jelas seperti ini nafid, sah jual belinya. Nah, contoh diantara enggak ridho adalah dipaksa. Ya, dipaksa, kalau kamu enggak jual barangmu awas. Kalau nanti kamu jual barangmu ke orang lain awas. Nah, akhirnya terpaksa dia jual barang. Atau misalkan si pembeli diancam, kalau kamu enggak jual apa enggak beli barangku awas. Nah, ini keterpaksaan. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian dengan batil. Ya, jual beli yang sifatnya seperti ini tidak saling ridha, ini dianggap sebagai jual beli yang batil, memakan harta orang lain dengan batil. Illa an takuna, kecuali hal tersebut terjadi karena sebuah jual beli yang kalian ridho dengannya di antara kalian. Baik. An-Nisa ayat yang ke-29. Wa an Abi Sa'idin Al-Hudri radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, innamal bai'u an taradin. Rawahu Ibnu Majah wa Ibn Hibban wal Baihaqi wa sahahahu al Albani dalam al Irwa al Ghalil. Dari Abi Sa'id al Hudri, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hanyalah jual beli itu dari keridhaan. Fala yasih al bai'u idza aqraha ahaduhuma bi ghairi haq, idza ukriha ahaduhuma bi ghairi haq. Tidak sah. Kalau enggak sah ya berarti enggak terjadi jual belinya tadi. Apabila salah satu dari keduanya dipaksa tanpa hak. Nah, dipaksa tanpa hak. Fa in kana al-iqra' bi haq, kalau seandainya paksaannya dengan benar. Ka'an yakrahu al-hakimu ka'an yakraha al-hakimu syakhsan ala bai'i syai'in lisada di dainihi soha, tetapi kalau dipaksa karena dengan suatu yang hak, ya, dengan hak-hak-haknya, seperti seorang hakim yang memaksa seseorang untuk menjual barangnya untuk menutup hutangnya, maka ini sah. Yang kita sampaikan tadi, bai'ul mukroh tadi, keterpaksaan tadi. Tapi kalau dipaksa tanpa hak, karena tidak ada sesuatu kemudian dipaksa, pokoknya kamu harus jual barang ini, ya, kemudian dia jual, maka yang seperti ini apa enggak sah apa secara apa syariat. Dan ini banyak terjadi, ya, secara, ya, kenyataan banyak sekali terjadi pembelian paksa, ya, khusus tanah biasanya. Nah, tsanian, syarat yang kedua, syarat yang pertama saling ridho. Kaunul akid jaiz tasarruf, pelakunya adalah orang yang boleh untuk beramal, berbuat. Kaiyakuna balighan akilan hurran wa rasyida, seperti dia itu sudah balig, berakal, merdeka, rasyidan, jadi punya, ya, istilahnya punya apa namanya, perhitungan yang matang, bukan orang yang bodoh, tahu harga barang, tahu untung, tahu rugi. Itu yang kedua. Jadi si pelakunya adalah orang-orang yang, ya, paham dengan jual beli. Salisan, yang ketiga, ayyakunal ba'i'u malikan lil mabi, penjualnya punya barang. Ya, kalau dia tidak punya barang maka tidak sah. Misalkan dia lihat sapi kandang punya tetangganya, dia datang ke penjual bilang itu sapi saya jual. Misalkan ini sapi di kandang orang, milik orang, mau dia jual, misalkan enggak boleh. Ini bai'ul lagwi, ini jual beli, ya, apa namanya, sia-sia atau candaan. Misalkan jual burung, saya mau jual burung harganya murah. Ya. Berapa? Sudah 5.000 saja. Sini uangnya. Mana burungnya itu? Ambil di udara. Ini juga jual beli, ya, lagu. Auqa iman maqama malikihi, atau dia menduduki tempat pemilik. Misalkan dia wakil, kal wakil wal wasi wal wali wan nadir, seperti wakil. Wakil dia juga sales sama wakil, atau orang yang diwakilkan, tolong jualkan ini, boleh. Atau orang yang diwasiati, atau si wali, orang yang di apa namanya, kuasakan, wan nadir, orang yang di, ya, nadir sama semuanya, wakil, wasi, wali, nadir ini sama, cuman bedanya ini kalau wakil untuk ini, wasi untuk ini, wali untuk ini, nadir untuk ini, ya, kalau nadir untuk wakaf, kalau wali ini, ya, pemilik, ya, apa namanya, dari arah bapak atau yang lainnya, dari si penjual, kalau wasi orang yang diwasiati, kalau wakil orang yang diwakilkan. Semuanya diwakilkan, cuman bedanya lain-lain namanya. Beda nama saja, tapi sama makna. Fala yasihu an yabi'a syahsun syai'an la yamlikuhu, enggak sah seorang menjual barang yang tidak dia miliki. Ini masuk nanti di sini apa? Jual beli rumah, BTN. Jual beli apa? Kredit yang sekarang berkembang di dealer-dealer mobil, motor dan lain sebagainya. Ini apa hakikatnya, apa menjual sesuatu yang tidak dia miliki, karena urusannya dengan bank, kita akadnya dengan dealer tapi kita ngangsurnya ke bank, ada pihak ketiga yang masuk dalam transaksi kita tanpa kita ketahui. Nah, asal dari kredit boleh, tidak apa-apa. Laikalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Hakim Ibn Hizam radiyallahu ta'ala anhu, la tabi' ma laisa indak, jangan kau jual sesuatu yang tidak engkau miliki atau belum menjadi kekuasaanmu. Ini masuk juga seseorang yang kemarin kita sampaikan, memesan, dia enggak punya barang tapi dia mempromosikan barang, ya, dia bukan sebagai agen wakil resmi tetapi dia hanya mempromosikan. Kadang banyak, ya, dia enggak punya barang tapi hanya mempromosikan saja. Nah, dia pajang-pajang gambar-gambar di internet, kemudian ada yang pesan ke dia, akadnya jual beli. Ya, kemudian dia pesan ke, ya, pabrik yang ada, ya, koalisi dengan dia, kemudian dibilang ini apa, saya beli ini, tolong kirimkan ke fulan. Ya, dia orang pertama mengadakan akadnya dengan kita, tetapi yang punya barang orang ketiga. juga tidak sah. Kenapa? Dia nggak punya barang. Ya, jelas di sini nggak punya barang. Kecuali kalau dia wakil, ya sales, beda hukumnya. Karena sales ini hakikatnya ya yang punya barang karena diwakili. Baik. Jadi bagaimana kalau misalkan kita yang berprofesi seperti itu tidak boleh? Kalau misalkan kita nggak terang-terangan, ya, saya nggak punya barang. Ya, barang masih tempat orang. Kalau mau pesen, saya akan sampaikan. Seperti itu. Saya akan sampaikan kepada yang punya. Ima nanti dia apa namanya transaksi dengan yang punya, kemudian dia adakan perjanjian di sana, atau dia sampaikan kepada si pembeli. Ya. Nah, bahwasannya ya barangnya bukan miliknya atau dia tidak memiliki barang, sehingga akad yang terjadi pada dia hanya akad wakil saja. Jadi kalau dia ngasih uang ini sekedar nitip. Nah, ya seperti ini boleh dibatalkan. Jadi sewaktu-waktu si pembeli membatalkan, ya silahkan, tidak apa-apa. Nah, ini hukumnya. Tidak ada tuntutan untuk apa namanya melanjutkan jual belinya. Ini sekali banyak sekali yang seperti ini. Jadi kalau kita menjualkan barang, itu kobet dulu, barang kita ambil dulu, kita cek ada apa namanya, ada cacat atau tidak, kita lihat, kita cek, baru kita misalkan kita kirim ke orang yang memesan. Ini boleh yang seperti ini. Ya, tapi kalau kita langsung ambilkan dari toko yang punya barang kemudian langsung kita kirim kepada pembeli sementara transaksinya dengan kita, ini tidak boleh. Ini belum ada kobet. Jadi barang tadi belum kita lihat. Jangan-jangan rusak, jangan sekian dan sekian. Nah, nanti kalau misalkan terjadi apa-apa, si pembeli nuntutnya kepada siapa? Kadang kita lepas tanggung jawab, udah langsung aja tuntut ke toko itu. Padahal transaksi pembeli sama siapa? Sama kita. Ini kan terjadi seperti itu. Kadang yang itu lepas tangan, saya nggak tahu apa-apa kok, yang punya toko sana. Akhirnya siapa yang menuntut seperti ini? Ya, nggak boleh seperti itu. Jadi harus kita keluarkan dulu, kita lihat dulu, atau kita punya orang di sana. Ya, kita cek, kita lihat, kita sekian dan sekian. Baru kita ya serahkan ke orang yang membeli tadi. Dan rata-rata jual beli sekarang seperti itu ya, sehingga ya ruwet. Ada lagi MLM ya, multi level, nanti kita lihat dan akan kita naam singgung perkara itu pada babnya tentunya. Kemudian yang kelima, keempat, ayyakunal mubah mimma yubahu alintifa'u bihi min ghairi hajah. Ya, barang yang dijual termasuk barang yang mubah untuk diambil manfaatnya tanpa ada keperluan. Nah, seperti apa? Kal ma'kul, makanan, wal masyrub, minuman, wal malbus, pakaian, wal markub, kendaraan, wal iqar, bangunan, gedung-gedung, rumah, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Fala yasihu bai'u ma yahrumul intifa'u bihi, tidak sah menjual barang yang haram untuk dimanfaatkan, seperti al-khamru, kal-khamri, khamr, minuman keras, segala bentuk macamnya, wal-hinzir, babi, dan tidak boleh, wal-maitah, bangkai, kecuali apa, ikan dan belalang, wa'alatul lahwi, alat-alat musik, wal-ma'azif, sama, alat-alat yang melalaikan dan alat-alat musik. Li hadithi Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal hinziri wal asnam. Muttafaq alaih. Karena hadis yang datang dari Jabir, beliau berkata telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mengharamkan jual beli minuman keras, jual beli bangkai. Kalau sekarang sudah enggak dihiraukan yang seperti ini, maka banyak sekali ya apa nama yang dikatakan bencana. Susahnya turun hujan, musim kemarau yang panjang, pailit, susah makanan, minuman, karena berbagai macam jual beli yang sudah apa namanya menghinakan mereka sendiri. Wal hinzir, babi. Wal asnam, demikian juga patung, jual beli patung. Enggak boleh juga ya jual beli boneka yang plastik atau yang berbentuk ya makhluk hidup, patung-patung, arca-arca, ini haram. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama tsamanuhu. Tsamanahu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa shahahahu Al-Arna'ut fi hasiyatis sanad. Dalam hasiyah sanad hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasannya Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah jika mengharamkan pada suatu kaum makan sesuatu, ya sesuatu untuk dimakan, maka Allah mengharamkan harganya, jual belinya juga diharamkan. Allah mengharamkan ular, jual belinya juga dilarang. Ya Allah mengharamkan apalagi makanan, jual belinya juga haram. Allah mengharamkan khamr, jual beli khamr haram. Allah mengharamkan babi, jual belinya haram. Seperti itu. Kalau Allah mengharamkan untuk tidak mengkonsumsi barang ini, maka jual belinya juga apa? Haram. Wala yajuzu bai'ul kalb. Tidak boleh jual beli anjing. Li hadithi Abi Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb. Rasulullah melarang dari harga anjing. Tidak boleh jual beli anjing. Lalu kucing ini, jual beli kucing ini khilaf. Sebagian tidak membolehkan, hukumnya haram. Sebagian membolehkan. Naam, dengan apa namanya, syarat-syarat. Ini diantara syarat yang keempat dari syarat jual beli. Syarat yang kelima, ayyakunal ma'qud alaihi maqduran ala taslimihi, barangnya mampu diserahkan. Li'anna ghairal maqduri alaihi kal ma'dum, karena sesuatu yang tidak mampu diserahkan seperti tidak ada. Fala yasihu bai'uhu, maka enggak sah jual belinya. Misalkan dia punya sapi, ya kabur. Dia bilang ke tangganya, saya mau jual sapi, murah. Ya, berapa? Misalkan 5 juta saja, mana sapinya itu? Kabur, ya, tangkap sendiri. Misalkan, di hutan, misalkan. Tah ketemu berarti dia apa namanya? Untung, kalau enggak ketemu dia rugi. Nanti seperti apa? Maisir. Ya, seperti apa? Perjudian. Sesuatu dikatakan judi kalau sesuai dengan kaidahnya. Apa kaidahnya? Yang satu dirugikan, yang satu diuntungkan. Satu dirugikan, apa saja bentuknya. Kalau yang ada yang dirugikan, satunya untung, satu rugi, maka itu maisir, apa saja. Tidak boleh. Nah, fala yasihu bai'uhu idh huwa dakhilun fi bai'il gharar. Hal itu masuk kepada jual beli gharar, ya puan. Fa innal mushtari qad yadfa ath-thaman wa la yahsul 'alal mabi'. Terkadang si pembeli ya telah menyerahkan harga, tapi terkadang dia tidak mendapatkan apa-apa, seperti model yang terjadi mungkin di pasar malam ya. Kita beli entah apa yang mau dibeli ini. Dia beli, ngasihkan uang 5.000, dia dikasih apa namanya, lingkaran 5. Nah, di situ di depannya ada rokok. Harganya berapa? Ada yang 20.000. Depannya lagi ada misalkan yang semisalnya sampo yang harganya cuman sekian ribu. Ya, kalau dia pas dapat maka dia untung, kalau enggak dapat dia rugi karena sudah membeli. Jadi enggak ada akadnya di sini, maka di sini apa termasuk dari maisir. Ya, kalau dia dapat yang rugi berarti si penjualnya, kalau dia tidak dapat berarti yang rugi apa? Dia. Ini termasuk apa? Maisir. Fala yajuzu bai'us samaki fil ma. Enggak boleh jual apa namanya, ikan yang masih di air. Dia datang ke kali, ya dia bilang ini itu ada ikan saya jual. Misalkan bukan kolamnya dia, bukan kalinya dia, dan tidak mampu untuk ditangkap, ya tidak boleh. Kecuali kalau dia pancing dulu dapat, ya, misalkan ikan gabus nih saya jual sekian, jelas bisa. Nah, atau dia pun yang punya kolam, dan yang membeli ini ahlul hibrah, orang yang sudah paham mendeteksi kamu nanam berapa, yang sudah berapa apa namanya umurnya, ya, yang ya sudah diperkirakan ini namanya boleh yang seperti ini. karena sudah paham namanya sistem borongan, boleh. Tapi kalau dia tidak memilikinya, karena yang seperti ini dia mampu menangkap kan, ya, dia mungkin nanti akan dihabisi airnya, kemudian akan tampak ikannya atau dijaring. Karena apa? Di dalam kolam ini miliknya, beda kalau ikan yang masih dikali, ya, bukan miliknya, dipancing pun belum tentu apa kena. Wala nawa fi fitamr, tidak pula nawa ini masih biji, ya, masih apa namanya, baru mulai muncul pada kurma, belum jelas apakah jadi atau tidak. Wala tair fil hawa, tidak pula burung yang masih di udara. Wala laban fi dhara, susu yang masih di apa namanya, dalam dhara, ini perutnya. Wala hamlul ladzi fi batni ummihi, tidak pula janin yang masih di perut ibunya, misalkan ya, kambingnya apa hamil besar, dia bilang ini kalau lahir saya jual murah, siapa yang mau beli? Ya, ini untung dan enggak untung. Kadang lahir mati dia untung, kadang lahir hidup dia rugi. Wala hayawan asyarid, atau hewan yang melarikan diri. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar, Nabi melarang dari jual beli apa namanya penipuan. Enggak jelas. Gharar ini enggak jelas. Terselesaikan sadisan ayyakunal ma'qud alaihi ma'luman likulli minhuma biru'yatihi wa musyahadatihi indal abdi aw wasfihi wasfan yumayyizuhu an ghairihi lianal jahalah gararun wal gharar manhiyun anhu fala yasihhu an yashtariya syai'an lam yarahu aw ra'ahu wa jahalahu wa huwa gha'ibun an majlisil 'aqd. Ini juga penting. Barang yang hendak dibeli itu ma'luman, diketahui bersama, imma dengan melihat dan menyaksikan ketika terjadi transaksi, ini loh barangnya, silahkan diteliti, silahkan dicek, silahkan di apa namanya coba. Awasfuhu wasfan yumayizuhu an ghairihi, atau dia mensifatkan, saya punya barang ya sifatnya demikian demikian demikian, ini gambarnya ya, dia bawa gambar ya, dan dia sifatkan barangnya dengan sifat-sifat yang jelas si pembeli, oh itu misalkan ini boleh. Jadi menjual dengan gambar boleh. Kalau seandainya gambar tadi sesuai dengan asli. Karena terkadang gambar itu bisa bagus dari yang aslinya, bisa jelek dari yang aslinya. Yang jelas ya semuanya harus lihat barangnya, gambarnya pun harus sesuai dengan kenyataan. Kalau tidak maka boleh dikembalikan. Kenapa li'anal jahalah, sesuatu yang tidak diketahui, ini gharar, perkara yang sifatnya ada gharar, penipuan. Wal gharar manhiyun anhu, penipuan dalam jual beli hukumnya haram, dilarang. Fala yasih an yastariya syai'an lam yarahu, tidak sah seseorang membeli sesuatu yang belum dia lihat. Saya punya motor Grand tahun 90, saya jual cuma 5 juta. Entah gambarnya kayak apa, barangnya kayak apa, enggak tahu, pokoknya saya jual kalau itu. Siapa yang mau? Dia paham yang punya, mungkin itu rusak mesinnya ya, bocor misalkan olinya, kan orang enggak tahu. Di sini enggak sah yang seperti ini, karena apa? Goror. Untung-untungan. Aurahu wa jahalahu, atau dia melihat tapi dia bodoh kondisi barangnya tadi. Ya juga harus diperhatikan. Atau dia tidak ada pada majelis ketika akad. Ya, misalkan dia jual beli barang, barangnya enggak ada di situ. Ya, cuman apa namanya tebak-menebak, mana saya mau beli HP, ya sudah saya jual HP 300 buah, tak tawarlah 250 saja. Ya sudah enggak apa-apa, sini uangnya. Barangnya enggak ada di situ. Ini kan enggak boleh. Ya harus jelas semuanya. Ya. Orang yang akad ada, barangnya ada jelas, harganya jelas, baru kemudian silahkan apa jual beli. Kalau yang akad ada, barangnya enggak ada, walaupun harganya jelas, jangan dilanjutkan. Kalau orang yang jual beli ada, barangnya ada, harganya enggak jelas, juga jangan dilanjutkan. Harus terpenuhi semuanya. Ya, sehingga apa akan keluar dari apa? Saling apa? Terugikan ketika setelah transaksi. Yang terakhir ayyakuna tsamanu ma'luman, harganya juga jelas. Ya bi tahdidi syi'ri sil'ati al-mabi'ah, dengan membatasi harga barang yang hendak diperjualbelikan, wa ma'rifatu man, dan mengetahui apa harga barangnya. Ini juga penting. Dan boleh seseorang ya ketika dia menjual menghargakan satu barang dengan dua harga. Kalau cash sekian, kalau kredit sekian, silakan. Ya. Naam, kalau cash 10, kalau kredit 15, enggak masalah. Tetapi ketika sedang transaksi dan akhir transaksi tadi, dia harus memutuskan mana yang hendak dia lanjutkan, apakah yang kredit atau yang cash. Jangan kemudian berlalu begitu saja tapi tanpa apa namanya memastikan mau yang kredit atau mau yang cash, maka ini dilarang. Dalam sebuah hadis ya, tidak boleh kita shafqatani fi shafqatin wahid, dua transaksi dalam satu akad, enggak boleh. Nah, jadi kalau misalkan orang tadi terlanjur ya transaksi, sebagian orang mengatakan kemudian diambil begitu saja tanpa memutuskan barangnya, maka sebagian mereka mengatakan diambil yang terkecil dari harga dua harga tadi. Kalau harga cash yang terkecil maka itulah yang harus dibayarkan. Kalau misalkan keluar dalam transaksi dan belum memutuskan apa namanya jual belinya, maka apakah yang harga cash atau yang harga apa kredit. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Padam. Apa guna menanam pohon tadi menanam pohon berbuahan di dalam area kemudian yang kedua, jika suatu saat pohon itu telah berbuah, apakah si pemilik lahan itu boleh mengambil buahnya itu tanpa izin si pemilik pohon? Menyebabkan ini kan di dalam dia saya. Nah. Gambaran seperti itu kita lihat kejadian awal. Apakah dia kejadian awal dia itu izin atau tidak izin? Kan seperti itu. Izin atau tidak izin. Kalau dia izin, nah tentunya atas dasar izin tadi pohon tadi miliknya. Dan si pemilik tanah tentunya harus meminta izin ketika hendak memetik daripada buah. Tapi kalau tanpa izin, si pemilik tanah boleh kapanpun membuang pohon ini. Kapanpun membuang pohon ini. Baik. Karena itu miliknya, tanah miliknya. Sama saja misalkan kita punya mobil, mobil kita ditaruhin kue. Kita mau jalan misalkan. Ini kue ini gimana ya? Buang aja kalau dia misalkan ya naruhnya enggak izin kita, atau kita taruh kita tinggal. Demikian juga kita jebol, kita taruh di luar. Selesai. Kalau misalkan enggak izin. Kalau misalkan sampai terjadi perselisihan, maka sahibul ard ahaqqu bihi. Kalau misalkan terjadi perselisihan, maka pemilik tanah lebih berhak. Nah, dikembalikan tentunya kalau misalkan itu berbentuk harta, dikembalikan kepada pemilik. Kamu habis berapa beli apa, ini pohon berapa, bibitnya kasihkan. Kemudian selebihnya adalah milik si pemilik tanah. Kalau misalkan misalkan masih ribut, ya suruh nyabut. Suruh nyabut saja, sudah selesai. Nah, kalau enggak bisa saling damai dengan baik, maka dicabut. Ya, al-haq ya pemilik tanah. Ya, sebetulnya kita punya rumah, punya halaman rumah, tiba-tiba ada orang parkir mobil di situ. Kira-kira gimana? Ya, ini mobil punya saya atau masih punya tetangga kira-kira? Masih punya tetangga, cuman boleh kita dorong tanpa seizin dia keluarkan dari rumah. Kan gitu. Nah, dia enggak berhak naruh mobil di halaman rumah kita. Bukan berarti nanti kemudian kalau di rumah kita kemudian jadi milik kita juga enggak, kan gitu. Baik. Ya kita sampaikan kepada pemilik tanah, silahkan saya ya terganggu dengan pohon ini atau istilahnya apa namanya mau di apa cabut atau mau dilanjutkan, misalkan yang punya tanah sudah enggak apa-apa di situ. Soalnya diizinkan ya sudah milik dia. Tapi sewaktu-waktu suatu saat nanti pemilik tanah mengundaki lain, ya haknya dia, dia yang berkuasa. Status pohon milik dia, walaupun sebagian milik yang punya tanah. Tapi ya kenapa ada seperti hukum seperti itu? Karena berkembangnya pohon tadi di mana? Di tanah orang. Nah, ya kalau itu terjadi ya jelas damai. Bagaimana cara solusi yang tepat? Kalau yang berhak ya berhak, yang punya tanah yang berhak. Karena pohon tanpa tanah nggak akan hidup. Seperti itu. Nah, masalah Jadi itu nanti sistemnya sistem wadiah, jadi penitipan. Jadi kita di sini enggak akad transaksi dengan yang awal. Ya, dengan catatan kita yang menjual jual beli dengan cara seperti itu, kita enggak boleh mengilzam orang yang pesan kepada kita. Enggak boleh mengilzam. Kalau misalkan barang ada kemudian waduh saya enggak jadi beli, ya udah enggak masalah. Jangan kita marah-marah. Ya, enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena akad awal kita enggak punya barang, yang kita mau transaksikan ini enggak ada. Jadi itu. Maka kalau jual beli seperti ini ya hati-hati. Itu kalau misalkan orang ragu-ragu, aduh, kira jadi beli apa enggak? Ya sudah lihat-lihat aja dulu, ya. Seperti itu, jangan. Ya, kalau misalkan ya kita enggak paham, kemudian ya barang sudah terlanjur kita belikan di sana, kita cash bayar ke sana, kemudian sampai barangnya ke tangan kita dia enggak jadi beli, itu hak dia. Boleh dibatalkan, enggak masalah. Ya enggak masalah. Alhamdulillah lebih ya, eh. Kan, ya kan sebelum kita ambilkan kita adakan pihak. Ini benar-benar mau dibeli atau enggak? Kalau dia beli saya ambilkan, kalau enggak ya kan itu termasuk dalam semua atau enggak sem gorok. Di sini nanti masuknya bukan gorok atau enggak dor. Di sini nanti apa? Bai mala yamlik, menjual sesuatu yang belum dimiliki. Kalau gorok jelas kok barangnya sesuai dengan gambar. Kalau dikatakan harganya jelas, harganya juga jelas. Seperti itu. Kadang jadi masalah itu bukan goror, tapi membeli apa menjual barang yang belum kau punyai. Nanti mau nanti maksudnya kebek salah, nitip dulu ke kita, ya uang. Ya, kemudian kita baru mengusahakan. Nanti kebek salah ini nanti ada keadaan yang dibolehkan. Keadaan yang diperbolehkan tadi seorang boleh mengatakan. Kalau keadaan yang dibolehkan nanti sebagian para ulama kan. Ya, nanti. Insyaallah boleh. Dengan catatan tadi jangan mengilzam kalau barang sudah datang harus dibeli. Silakan mau beli silakan. Orang kita enggak punya barang, namanya itu jual barang orang kan kalau kayak gitu. Ya, kecuali lafadznya nitip aja kita sudah ini nitip dulu seperti itu. Ya sebenarnya kalau kita lihat sih enggak terlalu ya apa namanya? Sulit untuk melakukan. Dalam artian si pembeli tadi kalau beli ke toko harganya juga sama dengan di internet misalkan 280 misalkan. Dia beli ke toko juga seperti itu. Kita juga sama-sama bisa jual segitu tapi kita dapat untung. Kenapa? Karena kita tahu channel yang murah. Gitu. Ya, kalau misalkan mau akad murabahah lebih bagus. Lebih selamat. Ini saya beli tadi dari toko itu misalkan kalau misalkan ini murabahah ya. Dari toko misalkan saya dapat 200. Ongkos pengiriman dan sebagainya, saya minta untung sekian, boleh. Jadi kita sebutkan apanya, kita minta untung seperti itu, boleh. Ya, rata-rata seperti itu semuanya sekarang itu rata-rata mereka nggak punya modal untuk nyetok barang. Ya, apa nama istilahnya bekerja sama dengan pemilik barang. Ya, anggaplah di sini wakil lah. Ya, saya akan jualkan barang. Gitu. Dan saya akan ngambil untung sendiri. Ya, kalau di sana ya nggak apa-apa. Ya, sudah kita ambil untung sendiri. Gitu. Jadi di sana kita dapat harga khusus. Kita jual sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan pasaran. Boleh. Jangan sampai sama kita transaksi dulu. Ya. Kalau hanya sekedar pesan, nggak apa-apa pesan kayak gini. Nah, kita ada kan barang ini loh barangnya. Mau jadi apa nggak jadi ya silakan, nggak ya sudah. Kita sama dia itu ngadakannya akad jual beli dulu apa sekedar kita dia memesan pemesan gitu. Kalau akad dulu nggak boleh. Kita nggak ada barangnya kalau mau akad dulu. Barangnya nggak ada yang mau kita akadkan. Sementara apa tadi termasuk syaratnya tadi barangnya harus ada kita miliki. Jadi nanti masuknya bukan masalah goror itu. Masuknya apa? Baik malah yang menjual sesuatu yang belum kita apa punya. Sama aja kan tuh sapi tetangga, tak jual beli berapa kampungnya? Berapa misalkan sudah tak jual 17. Sudah dia nawar misalkan 6,5 sudah tak jual, kasih terima, dia bertuang sapi ini, sapimu jual berapa? 15 sudah dibayar, ambil dikasihkan. Enggak boleh seperti itu. Barang orang kok kita transaksikan. Enggak boleh, kecuali kalau kita minta izin dulu. Ini kalau sapimu ada yang beli boleh enggak? Misalkan dia boleh sudah. Berarti kita dapat izin kan, dapat wakil dari dia. Silakan. Pokoknya tahu saya harga sapi ini 15 juta. Jadi dia ya sudah yang warkan ke orang, dia silakan kita wakil. Nah, barang, menjualkan barangnya seperti itu lebih selamat. Tapi kalau transaksi dulu barang tidak ada maka tidak sah. Asalnya mesen aja lah, mesen nitip dulu. Oke, kalau jadi ya sudah, ya rugi kita, jangan dipaksa. Nah, maka dia cari si penjual, cari pembeli juga. Transaksi gitu. Ini pesen. Terkadang kita juga ngecewakan, dia pesen apa misalkan sudah ngasih uang ternyata barangnya nggak ada ini, ya, dia kecewa. Makanya itu karena kita belum punya barang. Jadi, kita aja mau membatalkan, orang lain batalkan nggak boleh, karena akhirnya kan sebab barang nggak ada kita yang batalkan, nggak sih? Pembeli nggak nuntut, ya, tapi pembeli batalkan. Jadi keadaannya itu pesan saja, pesan. Jangan ada akad dulu, jadi jangan ada akad jual beli dulu, jangan. Saya pesan. Jadi uang ini apa modal titipan saja, bukan transaksi, nggak ada transaksi di sini. Gitu. Nitip. Tapi kalau akad, pokoknya saya beli ini uang. Nah belinya siap. Ya. Kalau ke kita, ya nggak sah. Kita nggak punya barang. Seperti belinya tadi, ya, wakilnya tadi. Kita minta tadi ke pihak yang punya barang, kita untuk jadi wakilnya, kemudian dia mengisi. Ya. Hukumnya beda, kita wakil. Seperti itu. Kalau akad duluan, nggak sah akadnya. Karena mengakati yang tidak ada, juhul. Yang diinginkan dengan jual beli gambar boleh, kita punya barang kita foto, kita cetak, kita tawarkan gambar-gambar ini. Karena kalau mungkin bawa barang enggak mungkin. Ini beli dengan barang seperti gambar, barangnya punya orang enggak boleh. Kecuali tadi ada izin dari pemilik. Itu lebih selamat lah, lebih selamat. Kalau kita itu ya pemesan aja, kita penyalur aja. Kita penyalur, jadi modelnya memesan, pemesan saja. Jadi belum ada akad sama sekali. Ada barang yang mau jadi silakan, enggak ya sudah, enggak masalah. Jadi itu. Wallahu taala alam sawab, naktafi lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.